mejanya udah ada. Hah? Mejanya udah ada. Orangnya mana? Di belakang itu. Hah? Kamar lalu. Siapa lagi yang ada kamar? Tahanus setelah jalan. Alhamdulillah. Siapa nak berkata sih? Abu Mansur ya Abu? Okay, Abu Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd. Aina asdaqal hadith kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. وكل ضلالة في النار أيها الناس وانا بدنا عزكم الله كده ما في بجاء بالبحثان هذا بقال فينا ما في بجاء قوين yang kelima قبل الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء jadi bahas tentang masalah beberapa adab nafs ma'afaf al-hilm al-sabr al-tawadu fil-haq Bunuh Tair, Wakar, Rojana, Kabul Janah dan sebagainya sudah dibahas tentang perkara-perkara yang bertentangan dengannya sampai pada ucapan beliau Wahdarka al-Jabadirah adalah Qala rahimahullah ta'ala Wahdarka al-Jabadirah al-Kibr hati-hati kalian dari penyakitnya Al-Jabadirah orang-orang yang sombong. Jabadirah itu biasanya ditujukan kepada penguasa-penguasa yang congkak. Itu pada asalnya. Tapi juga digunakan untuk siapa saja yang memiliki perangai semacam ini, yaitu Al-Kibr, kesombongan. Hati-hati dari kesombongan. Fa'innal kibra wal hirsa wal hasada awwalu dzambin usiyallahu bihi. Sebab yang namanya kibar, kesombongan, wal hirs dan ambisi. Yang dimaksud dengan ambisi di sini ialah ambisi untuk di atas. Al hirs ini kadang dimaknakan baik, kadang dimaknakan dengan makna yang sesuai dengan siap lukalam. Al-hirf ketika dikaitkan dengan talabul ilm itu bagus, semangat dalam mencari ilmu. Al-hirf ketika digandingkan dengan semacam al-hasad al-kibr itu ambisi untuk selalu di atas, ambisi untuk mendapatkan jabatan di kamu. Lalu mengatakan sungguhnya al-kibr kesombongan, al-hirf ambisi, wal-hasad dan kedengkian itu dosa pertama yang Allah didurhakai dengannya, yakni pada iblis la'anallah. Ini akhlaknya iblis, dosa pertama yang dikerjakan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat apa ya Pak? Ucapan iblis. Nah, ketika diminta diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia menolak dan mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku yang lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ada kibar. Sehingga hati-hati dari penyakit ini. Penyakit syaitan. Dosa pertama ya. Fatatawulka ala muallimika kibriya. Tatawul kamu, kau merasa tinggi di atas pengajarmu, gurumu, itu kibriya. Bang, ya, merasa kamu lebih pandai, lebih alim daripada gurumu. Melemahkan, melecehkan, menghinakan gurumu, itu kibriya. Kesombongan. Wastinkafuka amman yufidu mimman huwa dunaka kibriya. Istinkaf, kau merasa gengsi, menahan diri, gengsi terhadap namanya dari seseorang yang memberi faedah kepada kamu dari pihak dia yang di bawah kamu, juga namanya kesombongan. Ya, ini ada orang lain yang memberikan ilmu kepada kamu, faedah kepada kamu. Dikarenakan orang ini di bawah kamu levelnya, di bawah kamu ilmunya, kamu gak terima. Gengsi kamu menerimanya. Nah, sikap kamu yang gengsi tadi, yang gak mau menerima tadi, dikatakan kibriya, kesombongan. Nah, kamu merasa sok di depan guru, kesombongan. Kamu merasa tinggi hati, gengsi, gak mau menerima al-haq dari orang di bawah kamu, sudah kesombongan. Wa taqsiruka 'anil 'amali bil 'ilmi ham'atu kibrin. Dan engkau tidak mengamalkan ilmumu, taqsir itu kurang. Engkau kurang dalam mengamalkan ilmu, itu merupakan lumpur kesombongan. Ham'ah. Lumpur kesombongan. Ini kamu terjatuh dalam kubangan kesombongan. Wa'anwalu hirmanin, itu merupakan tanda kau diharamkan dari ilmu. Masya Allah. Di sini beliau barakallahu fikum memberikan tiga contoh bentuk-bentuk kesombongan. Yang pertama terkait dengan gurumu. Engkau memiliki sikap tatawul at-tatawul kibriya. Terkait dengan orang yang di bawah kamu, di bawah level kamu, engkau punya istinkaf gengsi. La yaqurul haq minhu, tidak mau menerima daripadanya, kesombongan. Bahkan secara umum engkau tidak mau mengamalkan ilmumu, itu merupakan kesombongan. Ini bentuk-bentuk kesombongan ya. Ada pun jenisnya, sebagaimana bukan dalam hadisnya Rasulullah SAW, ketika menerangkan masalah kesombongan, dia mengatakan al-kibaru badarul haqi wa khamdunnas. Al-kibaru badarul haqi wa khamdunnas. Rawahu Muslim. Yang namanya kesombongan ialah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, melecehkan orang lain. Batarul haq, ini baru contoh yang kedua terkait antara kamu dengan orang yang di bawah level kamu. Gengsi, tidak mau menerima al-haq. Ghamtun nas, melecehkan orang lain, terkait dengan gurumu tadi. Dengan sikap tatawul, merasa tinggi hati di atas gurumu, melecehkan gurumu. Sudah dikatakan al-kibar. Al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Allahu musta'an. Indah ya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Disebutkan dalam syair ini bahwa itu al-ilmu harbun lil fatal muta'ani. Kasayri harbun lil makanil ali. Al-ilmu harbun lil fatal ali. Kasayri harbun lil makanil ali. Ilmu itu perang melawan pemuda yang tinggi hati. Ilmu itu merupakan peperangan menghadapi pemuda yang muta'ali, yang sok tinggi hati. Maknanya ilmu itu tidak akan mungkin mendekat kepada seorang pemuda yang demikian sifatnya. Diumpamakan kata katanya beliau kasail, seperti air bah. Harfun lil makanil ali, dia akan memerangi tempat yang tinggi. Tidak mungkin. Cara menyair yang bah turun ke bawah dengan terasnya. Tetapi dia diharapkan dengan tempat yang tinggi, tengah mati dia. Maka dia akan menyedah pontang panting kanan sebelah kiri. Begitu, tak bisa naik. Begitu. Barakallah itu. Ini masalah ya, teman-teman. permisalan yang disampaikan oleh orang-orang Arab memberikan tahdzir, peringatan para thullabul ilm jangan sampai memiliki sifat al-kibr, kesombongan. Al-ilm harfun lil fatal muta'ali kasayri harfun lil makalil ali. Nah, penyakit ini barakallahu fikum, al-kibr hada, khususnya poin yang pertama, at-tatawul alal muallimin, tatawul alal muallimin, merasa tinggi hati, rasa sok pandai di depan orang-orang yang mengajari dia. Ini tergolong perkara mungkar yang cukup luas, perkara mungkar yang cukup luas lembahnya. Tamam. Disebutkan sebagian mereka sebuah kalimat ringkas, cuman padat. Mereka menyatakan min awsa'i awdiyatil batil, min awsa'i awdiyatil batil at-tatawulu 'ala al-afadil. Termasuk lembah kebatilan yang paling luas ialah sifat at-tatawul, merasa tinggi al-afadil, di atas orang-orang yang mulia. Audiyah jamak wadi. Agar min awsa'i awdiyatil batil at-tatawulu 'ala al-afadil, termasuk lembah al-batil yang paling luas sifat tatawul, merasa tinggi hati, melecehkan al-afadil, orang-orang yang mulia. Ini orang yang punya ilmu, para ulama, muallimin, para mudarrisin, wahad. Amin. Ini termasuk salah satu pintu dari pintu-pintu yang dimasuki oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Disampaikan. Apa itu? Itunya. Tadi itu. At-tatawul al-afadil yang dibahasakan oleh al-imam Abu Hatim Razi rahimahullah dengan sebutan al-waqi'atu fi ahlil athar. Dia mengatakan min alamati ahlil bid'ah, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk tanda-tanda ahlul bid'ah, dia melecehkan, merendahkan ahlul athar. Ini ahlul hadis, ini para ulama. Itu bentuk tatawul. Tafawul. Allahu musta'an. Ini pintunya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Min huna yadkhulun. Dari sini mereka masuk. Tamam. Min huna yang hadithun. Dari sini pula mereka menyimpang. Ini dari sini dahulu kala ya. Ciri khasnya mereka. Sebagai tambahan faedah barakallahu fikum, lembah kedua. Lembah pertama ya. Lembah kedua yang juga merupakan pintu masuknya ashabul ahwa'i wal bid'ah ialah al-ghulu. Al-imam al-mu'allimi rahimahullah al-yamani, al-mu'allimi al-yamani al-rahman bin Yahya al-mu'allimi al-utmi al-yamani rahimahullah menyatakan min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu lil-afadil. Min awsa'i awdiyatil al-batil al-ghulu fil afadil. Termasuk lembah al-batil yang paling luas ialah sikap ghulu, kelebihan dalam sikapi al-afadil, orang-orang yang mulia. Jadi ghulu dalam sikapi para ulama, dalam sikapi orang-orang saleh. Wah. Ada lagi? Ketinggalan? Dulangi lagi. Ucapannya siapa? Al-Mu'allim. Al-Imam Al-Mu'allim Al-Rahman bin Yahya. Al-Rahman bin Yahya Al-Mu'allimi Al-Yamani. Selanjutnya, termasuk lembah al-ghafir yang paling luas sikap hulu, berlebihan dalam memuja, menyanjung, memuji orang-orang yang mulia. Dari kalangan para ulama, salihin. Nah, ini pun juga diberikan pintu kedua yang dimasuki oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Minhu yadkhulun wa minhu yanharifun. Dari sana mereka masuk, dari sana pula mereka menyimpang. Tamam? Terkadang mereka menyimpang dalam satu bab hulu saja atau tafawul saja. Terkadang pula barakallahu fikum dan pada umumnya mereka menyimpang pada dua pintu sekaligus. Paham ya? Menyimpang pada dua bab sekaligus. Tak kala mereka punya sikap hulu berlebihan dalam menyikapi ulamanya atau orang-orang solehnya nanti misalnya, di saat yang bersamaan punya sifat atau tawul perbedaan yang lain. Intabihan. Yang benar barakallahu fikum al-wafaqu bainakum. La hulu wa la tawul. Barakallahu fikum. Intabihan. Dua pintunya sabul ahlul bidah. Dua pintu ini yang sekarang ini sedang marah-marahnya muncul pada semua bidah. Dua pintu inilah yang merusakkan, merusak agama, yang merusak prinsip salaf yang dibahasakan oleh para sebagaimana syekhuna dengan bahasa al-hulat wal juhat. Bahasanya itu hulat ay sahibul hulu, orang-orang yang hulu dalam bersikap. Al-juhat ay ahli jafa, orang-orang yang kaku dalam bersikap. Ya, hulatun wa juhat. Hulat yang hulu tadi, juhat yang kaku tadi, yang tertawul tadi. Allahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala falzam rahimakallah al-lusuq ila al-ard. Maka tetapilah, semoga Allah merahmati kamu, sikap al-lusuq ila al-ard, menempel ke bumi. Mana apa ya, Pak? Sikap ketawaban. Paham ya, sikap ketawaban. Jadi nempel ke bumi itu ke bawah. Sikapnya ke bawah, tawaban. Kalau naik ke atas begini itu lambang kesombongan. Terbang ya. Ini istilah al-lusuq ila al-ardi, nempel ke bumi artinya ketawaan, rendah hati. Wal izra'a 'ala nafsik, dan merasa meremehkan dirimu. Al izra'a 'ala nafsik, meremehkan diri kamu sendiri. Kamu meyakini kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Keutamaan yang kamu miliki itu enggak ada apa, belum seberapa kalau kamu punya. Izra' ala nafsi. Ini adalah upaya untuk mematahkan kesombongan, mematahkan keangkuhan. Itu al-izra' ala nafsi, merasa merendahkan diri kamu. Wa hadmaha, hadmaha itu menghancurkan hati. Hadm diibaratkan kayak orang mengunyah hati. Hadmun itu bahasa akan itu mengunyah. Yang namanya orang mengunyah untuk apa? Menghancurkan makanan. Jadi maknanya menghancurkan hati. Maunya barakallahu fikum yang menghancurkan hati dari kesombongannya, dari ujubnya, dari hasadnya, dari ambisinya, dihancurkan. Wa muraghamataha 'indal istishraf riya'in aw ghatrasah aw khudhur aw rujub. Wa muraghamataha, dan menghinakan hati, menghinakan jiwa, jangan lupa boleh, dan menghinakan jiwa, menghinakan hati 'indal istishraf, ketika jiwa ini menampilkan dirinya, menginginkan, menengok, melongok begitu. Liki beriain untuk sombong. Itu istisrof namanya, Pak. Seorang yang berusaha itu menampilkan dirinya, menampakkan dirinya, sama mendongakkan dirinya untuk kesombongan. Artinya ketika jiwa kamu itu mulai ada bibit kesombongannya, langsung kamu patahkan, langsung kamu hancurkan, langsung kamu hinakan. Allah terasa sama diberi akan terasa itu sama. Ini bahasa-bahasa amiyahnya rasa mereka. Hendak terasa. Ini diberi. Allah berbuhur atau Allah berbuhur atau senang menampilkan diri. Allah unsur atau unsur tanpa diri. Warahmi dariknya semacam itu min afatil ilm, dari penyakit ilmu. Al-qatilati lahu, yang membunuh ilmu tadi. al-muzhibati lihaibatihi, yang menghilangkan kewibawaan ilmu, al-muqti'ati linurihi, yang memadamkan ilmu tersebut. Hati-hati ya. Maunya beliau yang namanya kibriya, kesombongan, serata-rata, tubuh-tubuh, ujub. Ini contoh-contoh penyakit hati. Tambah lagi hasad, tambah lagi yang namanya hirs, misalnya. Ini sebenarnya afatul ilm, penyakit-penyakit hati. Yang dampaknya al-qatilah, al-muzhibah, al-muqti'ah, membunuh ilmu, menghilangkan wibawanya, memadamkan dahulu. Maka dia. Allah rahimahullah, wa kullama zadta ilm, maka setiap kali engkau bertambah ilmunya, aw rif'atan fi riwayati, atau naik pada sebuah pangkat, sebuah jabatan, kepemimpinan, falzam zalik, maka tetapilah sifat tadi. Ini al-lusuk ilal ardh, tawadhu'an, merendahkan diri kamu, menghinakan diri kamu sendiri, tidak ujub, tidak sombong, tidak hufudhubur. Taharrat sa'ad dan uzma, raihlah, dapatkanlah kebahagiaan yang terbesar. Wa maqaman yaghbituka alaihi nas, dan maqam kedudukan yang semua umat akan iri pada kamu. Namanya ghibah. Ghibah itu lain dengan hasad. Kalau hasad menginginkan sesuatu dengan keinginan supaya dia, supaya apa namanya, orang tersebut yang punya kenikmatan hancur nikmat daripadanya. Kalau ghibah kata begini. Kalau ghibah itu perkara yang baik. Yang dimakan sini barakallahu fikum ialah kebahagiaan dan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Wa an Abdullah ibn al-Imam al-Hujjah ar-Rawiyah fil Kutub as-Sittah, dan dari Abdullah putranya al-Imam al-Hujjah yang meriwayat yang sebagai rawi dalam Kutub as-Sittah, maknanya termasuk rijal as-Sittah. Itu Bakar ibn Abdullah al-Huzani rahimahumullah ta'ala qala, dia mengatakan, sami'tu insanan yaqulu an abi, saya pernah mendengar seorang insan bercerita tentang ayahku, annahu kana waqifan fi Arafah, bahwa dia pernah wukuf di Arafah ketika haji. Faraqa, ternyata dia terenyuh hati. Faraqa, terenyuh hati, terenyuh hati. Faqala, maka dia mengatakan, laula anniti, kalau seandainya aku tidak ada di tengah-tengah mereka, lakultu, sungguh aku akan mengatakan fadzurullah, Allah diampuni mereka. Maksudnya berhubung aku di tengah-tengah mereka, jadi ampuni. Maknanya barakallahu fikum bukan suudzon kepada Allah ya. Kan? Tapi yang mereka mau kan dengan tema yang semacam ini ialah at-tawadhu. Sinzati tawadhu, rendah diri. Kalau seandainya aku tidak ada pada mereka, niscaya mereka akan diampuni. Menunjukkan sebabnya itu karena saya sendiri itu. Karena ada saya, jadi tidak diampuni. Ini maknanya ketawaduhan. Minta bertawa Allah sesuudzan kepada diri sendiri. Minta bertawa. Kharrajahu Adh-Dhahabi tsumma qala, dikeluarkan Al-Adh-Dhahabi rahimahullah, dia mengatakan, qultu, saya katakan kepada Adh-Dhahabi, kadzalika yanbaghi lil'abdi, demikianlah seyogianya, seharusnya bagi seorang hamba, ay yuzriya ala nafsihi, dia merendahkan jiwanya, wa yuhzimaha, dan dia hancurkan kuhan jiwanya. Ini sifat tawadhu. Ada muhim disitu. Maka seorang thalibul ilm harus memiliki sifat yang satu ini. Ini penting ya ikhwan. Sangat penting terkait dengan thalibul ilm, khususnya pada masa-masa mencari ilmu, ayyamu talab. Harus betul-betul memiliki sikap tawadhu ya ikhwan. Tawadhu. Tamam dan dafamu. Ini kunci. Seorang thalibul ilm barakallahu fikum ketika di awal atau ketika dia mencari ilmu punya sifat ketawabuan, maka dia akan yastafid akthar min ghairi. Bisa mengambil faedah ilmu lebih banyak daripada yang lain. Tamam? Dan yang kedua, ilmunya akan bermanfaat. Tamam? Dan yang ketiga nanti, ketika dia menyampaikan ilmunya, mendakwakan ilmunya, maka dia akan mudah untuk diterima oleh masyarakat, mudah untuk menyampaikan ilmunya, dan dia akan gampang menerima al-haq. Ini cara yang saya mutawatir. Namun barakallahu fikum, kalau dari awalnya ini orang terkena penyakit kibria, penyakit kiber, penyakit ujub dan semisalnya, pada khatir. Amam, ini bahaya. Yang pertama, orangnya ini gila adab. Mesti adabnya kurang. Adabnya ada sebenarnya. Entah dalam bentuk tatawul ala mu'allim, sombong, tinggi hati di atas gurunya, atau istingkar, ihtiqar, ghairis, melecehkan, merendahkan orang lain yang di bawah levelnya. Tamam, ilmunya enggak manfaat. Dan kalau ada orang yang semacam ini dikasih anugerah oleh Allah ilmu yang luas dan belum bisa menghilangkan kesombongannya dan dia tampil di tengah-tengah masyarakat, ada yusif. Ini merusak. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Tapi ada ya. Dia merusak. Ini menjadi penyakit dalam tubuh dakwah. Penyakit dalam tubuh dakwah. Temu ujian. Dan kira tidak ada. Ada. Wabahnya. Kok merusak? Memang merusak ya. Di antara bentuknya barakallahu fikum, sebagai bentuknya barakallahu fikum ialah seorang yang punya otak yang semacam ini, ketika dia berdakwah di sebuah tempat, dia ada uki makan, dia uki mam, dia pak dakwah di sebuah tempat, di sebuah tempat di sebuah wilayah, maka dia akan berusaha semua orang yang ikut kajian dia, yang menerima dakwahnya dia, harus tahta fahrih, harus di bawah kepenguasaan. Semuanya harus lewat dia. Nanti mau kemana harus diizin dia. Semuanya harus lewat dia. Ya, sampai pada tingkat perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, perkara-perkara ahkam fikhiyah yang khilaf mansur di kalangan para ulama, harus dikepenuhkan dia. Ada khatir, ada mujud. Kalau ada orang lain yang datang belakangan mau dakwah di sana, harus izin sama dia. Kalau bahasa Rasulullah namanya apa? Pulau Nubun. Ini Pulau Nubun. Nah, sekal lakukan Rasulullah Abu Sirwah jadi alim lebih. Tamam. Datang ke kota Cisayu, mau dakwah di Cisayu. Abu Sirwah, ente harus izin sama anak. Saya orang kaya, ini baru nyampe. Nanti harus kalau nunggu sama saya. Lakukan. Terjawab. Ini termasuk khotorah, termasuk kibir, ada khotir di sana. Ketika nanti ternyata peristiwa ini barakallahu fikum dakwah, ternyata lebih diterima oleh masyarakatnya, diterima oleh kaum muslimin, amannya enggak tahu bantah ya. Jengkel saya. Bahasa kasarnya itu baru ini. Ama yang dari awal ngerintis di sini, ama yang membuka lahan di sini, orang-orang itu yang pertama kali ngajinya sama saya. Datang ada Rasul siapa ini? Ya, namanya orang takabir. Apa itu? Tahu-tahu ngajinya sama saya, lama-lama. Pilih sana itu. Wah, kenceng. Sama ya mas, apa sama Abu Sirwah? Ada apa kok marah-marah satu orang hati ini, gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada lidah, gak ada guntur, gak ada apa, gak ada marah. Jika akan muncul di sini, sikap ujubnya, kibernya, hasadnya, herosnya, dan misalnya, maka ketika ada orang yang menyayanginya, marah. Ini perkara wakil, nyata dalam dunia dakwah. Maaf. Maka ada perkara di hasad yang semacam ini. Ini merusak. Merusak. Ayo. Nah, kalau pas lapar darah Allah, misalkan aku siru atas itu, gak izin, gak perlu nungguin sama saya. Tahu-tahu menyampaikan dakwahnya di kota saya, misalnya. Wah, saya marah-marah besar. Awas itu, saya aku siru, itu. Kurang ajar dia itu. Loh, kenapa? Gak perlu nungguin sama saya itu. Begitu dikasih kabar sama tukang gosip. Kata-kata tukang gosip dikatakan memang dia nama pertama di domba. Aku sih wah itu dia ngisi di masjid orang itu. Siro, memang aku sirwa itu ada sedikit benih-benih sufi ya. Wah itu. Lo kok tahu dari mana? Ngisi sebagai orang itu. Sufi ya. Lagi sih. Dan dia mesti ngomporin sama saya lagi. Aku sirwa itu ada ya. Hah? Masalah? Iya. Itu hati-hati kamu. Jangan saya terlalu sirwa itu. Kenapa? Apa maksud jahit pakai pantol? Harusnya pakai tau. Pakai cuka. Apa pakai taruh? Pakai pantol. Iya, lagi terus. Dia mencari yang namanya al-atarat. Kata pukul al-atarat. Mencari-cari yang namanya kelemahan dan keaiban orang. Tapi sebenarnya gini-gini aja dia. Ini perasaan yang gak pernah pakai pantol. Perasaan saya gak pernah jadi orang sufi ya, walaupun punya pemikiran sufi ya. Yang gak peduli. Yang namanya orang lagi takap dia baik dulu, usus dan dulu. Hasad ya, begitu ya. Membar. Cari mau nengai. Nyari. Dia mau nengai vulkan ini. Ustaz katanya itu bilang Abu Siwa pakai pantolon. Iya, pakai pantolon dia. Apa ini? Saya apa ini? Kata Abu Siwa-nya. Padahal Abu Siwa-nya. Mana saat itu loh yang dipakai sekarang itu ini. Ini yang dikatakan orang-orang dikatakan pantolon. Kalau yang syarif itu bukan pantolon, itu namanya sarawi. Ya, namanya sekadung keluar-keluar sana kemari. Cincin aja. Katanya bilang dia punya pemikiran sufi ya, karena dia sebagai orang itu. Tidak benar, kan? Ya, sekedar pakai saja. Sebagai tempat saja. Karena kan, apa namanya, tidak ada tempat kajian di tempat yang berjuruh ini. Dikasih izin sama taklim masjidnya. Ya taklim dia saja. Tidak terpukul lipat di sayanya. Ya Allah, misalnya. Jadi namanya mutakabir, yang namanya orang yang hasad dan misalnya, dan kemudian ya korul hak ya Pak, muncul sikap istinkam, ya isi. Apa seharusnya? Nah, misalnya, kena kafir ya. Terus menjadi jadi dan tidak mau menerima al-hak, dikarenakan sikap dan sikap. Intabe. Ini nyata ya Pak, nyata ini. Allah berkata. Mudah-mudahan lah kata Allah berkata. Contoh Abu Siwa. Tamam? Wallahu musta'an. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau ngantung sebagai penabur ilmu, semenjak ini harus menata diri. Menata diri. Jangan sampai terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Mungkin ketika antum ayam mukolab hari-hari mencari ilmu, enggak terasa itu. Belum ada pengaruh yang begitu hebat. Tapi nanti pengaruhnya kalau ada di orang. Sudah diakui oleh orang, sudah dikatakan alim, dikatakan syekh, dikatakan ustaz kabir, dikatakan sulit da'i kondang, dan misalnya, Masya Allah yakni, baru muncul semua perangnya tadi. Yang baik muncul baiknya, yang jelek muncul jeleknya. Allahul Musta'an. Maka yang tadi, dari mulai ayam qalab, hari-hari belajar semacam ini, antum harus terbaik. Hiasi dirimu dengan adab-adab mulia dan hindarkan dari adab-adab yang tercela. Allahumma sabar. Qala rahimahullah. Yang keenam, al-qana'atu waz-zahadah. Al-qana'ah ialah sifat qana'ah, menerima apa adanya. Ay yaqtani' bima ataahu Allah 'azza wa jalla. Dia merasa tenang, merasa mukni', merasa menerima dengan lapang dada apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qanaah. Yang namanya qanaah barakallahu fikum terkait dengan urusan duniawi. Paham ya? Urusan dunia yang dimaksudnya. Yang dimaksud dengan qanaah itu qanaah dari urusan dunia. Maksudnya dia merasa qanaah, merasa menerima dunia yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Dia dikasih yang banyak, qanaah dan syukur alhamdulillah. Dia dikasih yang ada saat itu, ya al-qanaah alhamdulillah. Dia namanya qanaah ya kan. Qanaah dalam urusan dunia. Bukan qanaah dalam urusan ilmu, tapi ada. Kalau qanaah dalam perkara ilmu, hadza madzmumah, tercela. Merasa cukup dengan ilmunya dia. Ada khabir. Ini alamatul hirmah. Anda haram dari ilmu. Ini tipe yang juga ada di tengah-tengah masyarakat ya. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dia semenjak awal dia belajar ilmu din sampai sekarang dapat situ banyak, segitu-gitu aja ilmunya. Dia masa qanaah ya Pak. Alhamdulillah ta'alim. Tanya. Alhamdulillah ta'ngaji. Tak. Itu kan namanya qanaah ya. Syukur alhamdulillah ta'ala qanaah dari bapak adanya. Ta'alim alhamdulillah. Anda kan rumah ya Pak. Terselah itu. Kenapa? Dikarenakan qanaahnya itu terkait dengan masalah ilmu. Bagaimana itu? Terkait dengan masalah ilmu tidak disebut qanaah. Harus rakus. Nah gitu ya. Man humun la yashba'an. Man humun ila ilmi la yashba' wa man humun fi dunya la yashba'. Ini demokrat sekarang ini rupa alif rahimahullah jangan sampai salah. Qanaah terkait dengan urusan. Paham ya? Disamakan pakai sate, alhamdulillah rezeki minallah disyukuri. Disamakan pakai ayam bakar, masyaallah nikmatun azimah. Kalau pikir ke arah sana benar enak ini. Disamakan pakai krengsengan tempe, masyaallah nikmat yang luar biasa. Ya, ini keterima kuasanya itu. Tidak ada apa-apa kecuali cuma nasi putih sama kecap sama kerupuk. Alhamdulillah. Disyukuri. Terpona. Nah kemudian ngedumel. Makanya cuma nasi putih, kecap sama kerupuk kayak gini. Saya suruh di rumah itu suruh-suruh terus kalau makan. Kalau makan itu pakai bandeng terus. Langsung ditanya. Akhirnya apa? Alhamdulillah kok enak sekali ya, mencium aroma yang saya suka ini. Wah kayaknya bau sambal itu. Wah tidak sekali sambal itu. Yang ada lagi ada telur gak itu. Aduh saya kok pakai ini aja. Itu namanya lah qanaah. Yang namanya qanaah barakallahu fikum yaqtani' bima atahullah. Merasa senang, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia dalam urusan duniawiyah. Ya. Dikasih kiriman 500.000, masyaallah. Luar biasa sebulan segitu itu. Bisa untuk beli kitab, bisa untuk ini, bisa untuk itu. Dikasih kiriman bulan cuma separuhnya. 20.000. Wah, alhamdulillah dikasih kiriman. Cuma apa lagi? Suatu saat orang tuanya mengatakan, nak, lagi serap ini bapak muna. Jadi bulan ini mengirimi separuhnya dari yang separuh kemarin. Nah. Yang kemarin itu separuhnya miatan hoskin, 250.000. Ini cuma separuhnya lagi. Jadi berapa ketemunya berapa? Nah, 125.000. Bayangin atur. Sudah ya. Tapi yang namanya rezeki mau apa lagi? Jadi mau apa aja? Yang biasanya makan sehari 3 kali plus nyemil plus esnya plus angkat-angkat dan misalnya itu dikurangi. Terus tetap cukup makan sehari 2 kali. Alhamdulillah sama kan disipui qanaah. Itu namanya apa? Ayat. Jadi itu namanya qanaah. Orang yang semacam ini barakallahu fikum, dia akan merasa tenang, merasa lapang dadanya, merasa jadi orang yang paling kaya di dunia ini. Nah, Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-qana'atu kanzun la yasna. Al-qana'atu kanzun la yasna, itu hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu arba. Yang namanya qana'ah itu barang yang tidak akan pernah sirna. Kanzun la yasna. Nah, luar biasa. Tenang. Dan inilah yang namanya kekayaan yang hakiki. Laisal ghina an kasatil arab walakinnal ghina ghina nafs. Dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ahlam sallallahu alaihi. Laisal ghina an kasatil arab. Bukanlah kekayaan itu dikarenakan banyaknya materi. Al-arab ain rabbat. Walakinnal ghina ghina nafsi, tetapi yang namanya kekayaan, yang namanya ghina itu ghina nafsi, kekayaan dalam hati. Itulah qanaah. Barakallahu. Sehingga orang yang memandang kamu itu selalu nampak orang kaya ini. Orang masyaallah, kecukupan terus luar biasa. Tenang, orangnya lapang katanya. Padahal kamu sendiri tahu-tahu miris ya. Jadi kamu tuh ya cukup pedih juga, ya menahan perasaan juga, maka api juga ya. Tapi kau nak api. Orang bayangkan, masya Allah. Kerjaan dia tiap hari belajar, beramal. Kapan dari duitnya? Memangnya ada duit tuh mau dikirim sama orang tua, pasalnya orang ini masya Allah ini, tidak ada keluhannya, tidak pernah ini, tidak pernah itu, ayam tentram. Dipandang sama yang lainnya, alhamdulillah, orang kaya. Ya. Padahal ya dalam hatinya dia mikir, buru-buru kaya ya. Uangnya di kantong saya ini awal bulan aja tinggal 50.000. Padahal harus sampai akhir bulan ini. Wallah ba'lam nyampe apa enggak nyampe akhir bulan, tapi alallah tawakal. Ada yang tahu? Yang komentar tadi itu di kantongnya itu 500.000. Tapi perasaan dia apa? Kurang. Jangan gimana nih, waduh. Mosek kita mosek ya, orang yang wah setengah mati gitu. Gimana nih, jangan-jangan bulan depan orang tua saya gak ngirim lagi, wah gimana, wah 500.000 ini kurang sekali, wah saya gak bisa ini, saya itu, karena gak punya panah. Yang namanya panah, pada kalau itu di sini, di hati. Sama, di hati. Maka kamu biasakan dengan sikap panah aja. Kamu akan merasakan ketenangan yang luar. Ayam, tentrem, gak pusing, ngurus hidup semuanya. Ini pernah Al-Fana adukan Zulayat. Dan itu lambang keberuntungan, katanya Rasul. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Umar Rasul mengatakan, qad aflaha man aslama, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataah. Nah, sungguhlah beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dikasih rezeki yang pas-pasan cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Wa qanna'ahu Allahu bima ataah, dan Allah kasih anugerah kepadanya sikap qanaah, menerima apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Katakan qad aflah. Bahagia. Ini orang yang paling kaya di dunia ini. Dan bukan dalam sebagian riwayat yang lain dari Tirmidzi, seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Yaitu katanya Rasulullah ketika dia berpagi hari dalam keadaan beberapa kondisinya syaratul afiat, dalam keadaan tenang hatinya. Tamam? Dan jika si qanaah ya ikhwan, maka seakan-akan dia mendapatkan meraih dunia di sini. Apa yang kurang? Badannya sehat, walafiat. Tamam? Tenang hatinya. Tidak galau, tidak gelisah, tidak takut. Qanaah orangnya terus ini. Barakallahu. Ini prinsip kehidupan. Ini prinsip kehidupan. Seorang talibul ilmi harus punya prinsip yang semacam ini. Orang yang punya qanaah barakallahu fikum, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul pantang mundur ketika mendapati berbagai macam rintangan. Orang yang betul-betul kuat menghadapi semua yang ada. Ini ya, orang yang luar biasa. Ingat dengan berbagai macam kesulitan, halangan, hakenan, kemudian ilmu, enteng. Tidak ada apa-apa. Ketika juga demikian menghadapi kehidupan tengah-tengah masyarakatnya, ketika dia sudah berkeluarga, ketika dia sudah punya anak, ketika dia sudah berdoa berdakwah ila Allah, dan semisalnya, ini orang yang betul-betul sangat militan. Orang yang sangat kuat, yang kokoh, siap menghadapi berbagai macam rintangan-rintangannya. Tidak ada apa-apa. Ini syarat qanaah. Maka adam ya talabul ilm harus memiliki sikap al-qanaah. Kita balik yang kedua, az-zahadah. Waz-zahadah, kezuhudan. Kezuhudan. Terkait dengan masalah zuhud, diterangkan di sini ya barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala tahalli fil qana'ati wal zahada, menghiasi diri dengan sikap qana'ah dan zahada kesuhudan. Wa haqiqati, dan haikat zuhud adalah az-zuhdu bil haram, zuhud dalam perkara haram. Maknanya tidak mau dalam perkara haram. Wal ibti'adu an himah, dan menjauhkan diri dari areal keharaman. Yang namanya al-hima itu mana asalnya barakallahu fikum, daerah khusus yang dipagari oleh penguasa di mana mereka melarang semua orang untuk masuk padanya. Itu namanya hima, daerah areal larangan. Itu biasanya masing-masing penguasa punya daerah semacam itu. Itu namanya hima. Yang kemudian dijadikan istilah oleh syariat untuk perkara-perkara menggambarkan areal-areal yang mengandung larangan. Makanya dimaukan di sini walid ja'ad wa hima, dan menjauhkan diri dari hima, ay menjauhkan diri dari areal-areal keharaman tadi. Paham ya? Jangankan masuk pada perkara, mendekat pada arealnya saja tidak. Itu maunya ya. Paham ya? Dengan cara bil kafi 'anil mustajihah, mencegah, menahan diri dari perkara-perkara mustajihah yang masih belum jelas hal haram. Rasul mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustajihah. Yang haram jelas, yang haram juga jelas. Antara keduanya umurun mustajihah, perkara yang mensyubhat. La ya'rifuhunna kathirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka bentuk kesuhudan ialah yang halal dimakan, digunakan. Yang haram dijauhi, tinggalkan. Yang syubhat menahan diri. Al-kaf. Haram ditinggalkan, yang syubhat ya al-kafu anha, menahan diri daripada. Wa 'anit tatallu'i ila ma fi aydina, jadi tidak menengok, tatalluq menengok, melongok, melirik ila ma fi aydinnas, kepada apa yang di tangannya orang. Itu khusus. Tidak peduli orang itu mau punya apa, mau memiliki apa, mau makan apa, terserah dia. Yang penting dia menikmati apa di depan dia. Dan itu halal. Bukan haram, bukan syubhat. Itu sebetulnya. Zuhud ini bergandengan dengan qanaah. Ketika ada orang yang punya sikap qanaah, memunculkan yang namanya kesuhudan. Tadi dia, yang namanya rezekinya datang dalam bentuk nasi putih, alhamdulillah ada kecapnya. Atau nasi putih tak, Alhamdulillah tidak ada kerupuknya. Karena ada kerupuknya, nasi putih saja. Orang yang punya qanaah, dia akan zuhud. Ini barang halal. Akan dia makan dengan nikmat. Dan dia tidak akan kemudian nengok-nengok pada orang lain. Tidak kemudian zuhud. Pakai ikan. Masya Allah. Pakai telur. Itu namanya apa? Itu namanya dia kurang zuhud. Buktinya apa? Ada unsur tatallu. Nengok-nengok punya orang. Orang yang qanaah, orang yang zuhud, tidak noleh mereka semua. Dan mau dia mau makan ayam terserah, dia mau makan ikan terserah, dia mau makan apa terserah. Itu rezekinya dia. Yang saya ini, ini loh yang punya saya sekarang ini. Rezeki saya ini. Jadi mau dengan sambutan itu. Qanaah dan zuhud. Ini tidak gampang loh ya, Pak. Karena perkara yang mudah lah ini, apalagi terkait dengan kehidupan keseharian kita dunia ini, apalagi yang namanya syahwat dunia, keinginan untuk mendapatkan yang namanya dunia sangat besar masing-masing kita. Salam dihiasi lagi, zuyyina linnasi hubbu syahwat. Siapa orang ini yang tidak ingin makan dengan lauk yang enak? Cara aja, eh? Semua pengen itu. Wah, saya goreng yang itu. Wah, ikan apa sekalian itu telur. Semua orang pengen untuk mendapatkannya. Maka untuk memiliki kesuhudan dan kona itu sangat susah. Itu perlu tamrin, tajrib, pelatihan. Terus, para pelatihan. Allahul Musta'an. Hada suhud. Ini yang namanya kesuhudan. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya beliau akan lebih rinci tentang makna kesuhudan yang sesungguhnya. Wahdatahi insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfiruka. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik. Thank you.